Engkau maha pemurah, ku yakin engkau maha besar, ku yakin engkau maha pengasih bagi semua umat. Ku yakin Maha Perkasa, ku yakin Engkau Maha Tinggi, ku yakin Engkau Maha Pengampun bagi semua umat. Aku ingin lebih dekat bersamamu setiap saat. Aku ingin senantiasa dalam bimbinganmu melangkah di jalan.